بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس setiap insan terutama seorang muslim dan muslimah pasti mendambakan jannah surga Allah Azza wa Jal. Pasti tidak ingin dimasukkan dalam nar neraka. Itu dambaan setiap orang. Yang kafir sekalipun, yang fasik sekalipun, semuanya pasti menginginkan yang sama, sebagai ahlul jannah dan bukan sebagai ahlul nar. Dalam Islam, upaya-upaya untuk meraih surga dan jauh dari neraka telah dijelaskan sedemikian rupa, rinci detail. Globalnya pada al-imanu wal-amalu salih. Keimanan dia dan amal soleh dia. Pada ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang jannah. U'iddat lil-muttaqin. Surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Rincian-rincian iman dan amal saleh, rincian-rincian takwa itu semuanya ada pada agama Islam. Pada dinul Islam yang diajarkan, didakwahkan, disampaikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang termaktub dalam kitabullah, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan apa yang disampaikan dijelaskan oleh para ulama. Begitu pula asbab seseorang itu dimasukkan dalam neraka juga dirinci dalam Islam, yang khulasahnya ialah al-kufru billah, kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, asyirku billah, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang nar, neraka, wa'iddat lil kafirin, neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Detail kekufuran, detail kesyirikan, ragam-ragamnya, bentuk-bentuknya, macam-macamnya dijelaskan dalam Islam. Maka kewajiban kita untuk meninggalkannya. Di antara sebab yang menjadikan seseorang itu mendapatkan surga karenanya atau mendapatkan neraka karenanya, yang pertama ialah al-walidain, kedua orang tua. Orang tua ini baik itu ayah ataupun ibu, ini menjadi sebab anaknya itu mendapatkan jannah, juga sebagai sebab anaknya itu mendapatkan nar. Tergantung bagaimana dia menyikapi orang tuanya, tergantung bagaimana dia bisa memanfaatkan orang tuanya. Ketika dia sebagai anak berbakti kepada kedua orang tuanya dengan bakti yang syar'i, dengan bakti yang benar, birrul walidain dengan sekedar maknanya, maka itu merupakan sebab dia mendapatkan surganya Allah melalui orang tua. Karena keutamaan besar dari amal birrul walidain, amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal setelah hak-haknya, amalan yang lebih utama daripada jihad di sabilillah yang fardu kifayah, dan juga amal-amal yang lain yang sifatnya fardu kifayah bukan fardu ain. Berbakti kepada orang tua lebih utama, lebih afdal daripada amal-amal sunnah mustahabbah, apalagi perkara yang mubah. Maka orang tua itu sebagai surga bagimu, wahai anak, kalau kamu berbakti kepadanya. Namun orang tua juga bisa menjadi sebab anak itu mendapatkan neraka. Ketika anak itu terjatuh pada tindakan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dengan segenap makna durhaka yang ada, itu merupakan dosa yang paling besar, termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar itu adalah durhaka kepada kedua orang tua, bahkan dimasukkan di nomor kedua setelah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, setelah kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Maka yang namanya kedua orang tua ini merupakan surga bagimu kalau kamu bakti, atau merupakan neraka bagi kamu kalau kamu durhaka. Maka kembali kepada masing-masing kita sebagai anak, bagaimana kita bisa memanfaatkan wujudnya orang tua ini di dunia ini, di tengah-tengah kita ini, sebagai sebab untuk kita bisa meraih jannahnya Allah Azza wa Jal, sebagai sebab kita menjauh dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ini babnya sendiri, bab tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini nomor satu. Ada lagi yang kedua, pihak seseorang di mana dia ini sebagai surga atau neraka. Yang kedua ini ialah sang suami bagi istrinya masing-masing. Suami. Maka yang kedua ini kaitannya dengan bagaimana seorang wanita muslimah yang sekeluarga, yang memiliki suami, bagaimana posisi dia di suaminya tadi? Apakah dia di posisi yang benar dalam rumah tangga dengan suaminya, maka suami itu sebagai surga bagi dia, atau sebaliknya, atau sebaliknya, maka suami sebagai neraka bagi istrinya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam bukunya Isyratun Nisa, juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya, At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak, Al-Baihaqi dalam As-Sunan dan juga dalam Syu'abul Iman. Hadis yang disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Dzahabi rahimahullah dari Abdullah bin Mihsan dari bibinya, dari ammehnya. Ammehnya ini merupakan sahabiah, wanita sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan annaha dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sang bibi ini tadi pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu wasallam untuk sebuah kepentingan. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ba'dil hajah faqada hajataha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tampil, bangkit menunaikan hajat, menunaikan kepentingan-kepentingan dia. Ketika selesai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kamu ini wanita yang sudah bersuami? Dijawab, qalat na'am. Dia mengatakan, iya, sudah bersuami. Qala, Rasul bertanya lagi, kaifa anti lahu? Bagaimana kedudukan kamu di depan suami kamu tadi? Qalat, dia menjawab, ma'alu illa ma'ajaztu anhu. Kata sang bibi tadi, aku tidak pernah kurang di dalam mengkhidmat suamiku. Aku tidak pernah kurang dalam mengkhidmat suamiku. Yakni aku sudah sangat maksimal menunaikan hak-hak suamiku, kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Itu jawaban sang bibi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Unzuri aina anti minhu?" Lihatlah di mana posisi anti, posisi kamu wahai wanita, wahai istri, pada sang suami. Fa innahu jannatuki wa naruki. Sebab suamimu itu surga kamu atau nerakamu. Tegas beliau menyatakan demikian. Fa innahu jannatuki wa naruki. Nah, maka hadis ini dengan tegas menjelaskan kepada kita bahwasanya sosok suami itu merupakan ujian bagi istrinya. Di satu sisi sebagai wadah, ladang untuk menggapai pahala besar bagi istrinya. Tergantung bagaimana sang istri kepada suaminya. Dalam riwayat ini pula kita melihat bagaimana para sahabiat, sahabat-sahabat yang wanita di zaman Rasulullah SAW, betul-betul sosok dan profil wanita yang salihah. Wanita yang betul-betul mengkhidmat suaminya. Wanita yang betul-betul maksimal menunaikan hak-hak suaminya. Kecuali yang dia gak mampu. Itu mereka. Maka inilah yang menjadi kunci. Suami itu sebagai surga bagi kamu. Disebutkan dalam lafaz yang lain. Dari hadis yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di akhir riwayat, fa ahsini fa innahu jannatuki wa naruk. Maka hendaklah engkau wahai muslimah, wahai wanita muslimah, wahai para istri, hendaklah engkau berbuat baik, berbuat ihsan kepada suami kamu. Sebab suami kamu itu surga bagimu atau neraka bagimu. Ahsini. Maka kuncinya pada bagaimana sang wanita tadi mengkhidmat suaminya, melayani suaminya, berbuat baik kepada suaminya, berbakti kepada suaminya. Ketika sudah maksimal, maka itu sebagai ladang pahala bagi dia, sebagai sebab wanita muslimah itu masuk dalam surganya Allah. Itu kuncinya. Maka mafhumnya yang bisa kita pahami sebaliknya, ketika sang istri itu tidak bisa mengkhidmat suaminya, tidak pernah berbuat baik kepada suaminya, sampai suaminya marah, suaminya gak ridho, maka itu pertanda suami tadi sebagai sebab dia itu istri dimasukkan dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wadhih. Ini terkait dengan masalah suami. Baik, barakallahu fikum. Dari sinilah wanita muslimah itu akan bisa meraih surga dengan sebab suaminya, ketika dia menunaikan hukukuz zauj. Ketika dia bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan maksimal, dengan penuh keikhlasan, keridhaan, ketulusan, mengharapkan wajah Allah semata, mengharapkan pahala dari Allah semata. Dan di sisi yang lain, Ketika dia menunaikan hak-hak suaminya, maka istri tadi tidak hanya bisa menjadikan suami sebagai sahabat masuk dalam surga, tapi lebih daripada itu, sang wanita tadi bisa naik tingkatannya, naik martabatnya di sisi Allah. Dia termasuk khairun nisa, termasuk sebaik-baik wanita. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i wal-Imam Ahmad wal-Hakim wal-Baihaqi dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Irba'ul Ghalil dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khairun nisa, wanita yang terbaik. Siapakah yang dikatakan sebagai khairun nisa, perempuan yang terbaik? Ternyata jawabannya Rasulullah alaihissalatu wassalam dengan menyebutkan poin-poin, yang mana poin-poin tadi merupakan kewajiban seorang muslimah dan termasuk hak-hak suami. Nah, kewajiban istri, haknya suami. Sehingga luar biasa ini. Ketika seorang istri menunaikan hak suami dengan maksimal, dua keutamaan sekaligus. Yang pertama itu sebagai ladang pahala bagi dia, sehingga suami itu sebagai sebab dia masuk surga. Dan yang kedua ialah dengan menunaikan hak-hak suami, sang istri akan bisa mendapatkan predikat khairun nisa, sebaik-baik wanita. Ini bukan sebaik-baik wanita di sisi ahlu dunia, tapi sebaik-baik wanita di sisi Allah Azza wa Jal, atau khairun nisa dalam pandangan Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika ditanya siapa itu khairun nisa, beliau menjawab, qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati tuti'u idza amar wa tasurru idza nawar wa tahfazuhu fi nafsiha wa malih. Yang artinya, wanita yang terbaik itu ialah wanita yang taat bila suami memerintah. Yang kedua, menyenangkan, sedap ketika suami memandang. Yang ketiga, dia menjaga suaminya terkait dengan dirinya, diri sang istri, dan harta sang suami. Artinya dia betul-betul menjaga kehormatan dirinya, tidak mengkhianati suaminya. Dan dia betul-betul menjaga harta benda sang suaminya, disimpan baik-baik, dimanfaatkan dengan cara yang ma'ruf. Titik, tiga poin. Ini tiga kriteria wanita itu dikatakan sebagai khairun nisa. Camkan, perhatikan baik-baik. Dari mulai poin pertama, poin kedua, poin ketiga, semua terkait dengan sang suami. Maka suamimu ini, wahai para ummahat dan akhwat calon ummahat, wahai kaum muslimat, suami kamu ini merupakan ladang pahala dan ladang keutamaan bagi kamu. Kalau kamu bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya suami kamu tadi, kamu mendapatkan keutamaan besar, mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, di dunia, di akhirat nanti. Di dunia sebagai khairun nisa, perempuan yang terbaik, di akhirat nanti surganya Allah menanti. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Maka penting untuk sedikit kita jabarkan ciri-ciri khairun nisa tadi itu. Ciri-ciri sebaik-baik wanita. Supaya kaum muslimat betul-betul mewujudkannya dalam rumah tangganya. Yang pertama ialah allati tuti'u idza amar. Yang pertama adalah allati tuti'u idza amar. Wanita yang taat ketika suaminya memerintah. Ketaatan istri kepada suami itu hukumnya wajib. Bukan sunnah, tapi wajib. Dan perlu dipahami, ketaatan kepada suami itu sifatnya mutlak. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, dan dalam perkara apapun, kecuali dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini yang dilarang. Ketika ketaatannya dalam perkara maksiat kepada Allah. Karena Rasul mengatakan dalam sabdanya, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara ma'ruf. Jika belum mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam bermaksiat kepada Allah. Sang Khalik Azza wa Jal. Selain ini, maka ketaatan kepada suami itu hukumnya wajib. Kalau mau dirinci, permintaan, permohonan, atau perintah suami itu bisa kita klasifikasi menjadi beberapa keadaan. Ini tolong dicamkan baik-baik oleh wanita muslimah supaya dia bisa memanfaatkan suaminya dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pahala besar dari Allah dengan sebabnya. Yang pertama ialah suami meminta memohon agar istrinya melaksanakan perintah-perintah agama. Menjauhi larangan-larangan agama. Ada permintaan dari suami, ada permohonan dari suami, diminta dia untuk mengerjakan kewajiban agama, menjauhi larangan agama. Maka ini wajib bagi sang istri untuk menunaikannya. Yang pertama karena kewajiban agama, yang kedua karena kewajiban mentaati suami. Dua poin ya. Suami meminta memohon dengan sangat kepada istrinya untuk mengerjakan sholat. Sholatnya tepat waktu, di awal waktu, tepat waktu. Sholat kewajiban agama. Dia wajib secara agama. Dikarenakan suami yang meminta, yang memerintahkan, juga wajib dalam rangka mentaati suami. Ini bagi wanita muslimah ladang pahala. yang lainnya dapat 1 poin pahala, sementara sang istri dapat 2 poin pahala. Kalau yang lain-lainnya mengerjakan sholat dalam rangka mengerjakan perintah agama, 1 poin. Sementara istri dapat 2 poin. Satu sisi dia mengerjakannya untuk mentaati perintah agamanya, dan yang kedua dapat poin pahala kedua, dia mengerjakannya karena mentaati suaminya. Double. Yang lain 1, kamu dapat 2, banyak. Tapi kalau dilanggar, dosanya juga banyak. Ketika ada orang gak sholat, 1 poin, tidak mengerjakan kewajiban agama. Kalau sang istri, 2 poin, dosa karena gak mengerjakan kewajiban agama, dan yang kedua dosa karena tidak mentaati suami. Kalau berpahala besar, surga bagimu. Kalau berdosa, juga besar. Juga besar neraka bagimu. Ini yang pertama. Ketika suami memohon untuk memerintahkan istri untuk mengerjakan perintah-perintah agama. Yang kedua, sang suami memerintahkan atau meminta istrinya mengerjakan amalan-amalan sunnah pada agama. Amalannya secara agama dihukumi sunnah mustahabbah, bukan wajib. Tapi sang suami meminta memerintahkan istri untuk itu. Dek, kerjakan qobliyah di rumah, kerjakan ba'diyah di rumah. Jangan mentang-mentang perempuan sholat di rumah terus seenaknya gitu ya. Zuhur 1:30, jam 1, jam 2, alasannya masak. Sore jam 4, alasannya ngurusi anak. Maghribnya, isyaknya agak molor, alasannya nyetrika. Ono ae pokoknya. Suaminya mengatakan, kerjakan qobliyah ba'diyah. Tepat pada waktunya, jangan molor. Yang diminta, kerjakan qobliyah dan ba'diyah. Amalan apa ini? Amalan sunnah. Bagi yang lain, itu sunnah. Ketika dia kerjakan dapat pahala, sunnah. Ketika dia tinggalkan, enggak dapat dosa. Tapi lain halnya dengan para istri. Ketika suaminya yang meminta, yang memohon, maka yang tadinya amalannya dihukumi sunnah jadi wajib. Wajib atas sang istri untuk menunaikannya. Bukan kewajiban agama, tapi kewajiban mentaati suami. Yang lain kalau mengerjakan dapat pahala sunnah. Kalau istri mengerjakan dapat double. Pahala sunnah dapat, pahala mentaati suami juga dapat. Kalau yang lainnya meninggalkannya enggak dosa, tapi kalau istri meninggalkannya dosa. Apa dosanya? Dosa tidak mentaati sang suami. Besar pahalanya, besar juga dosanya. Makanya dikatakan jannatu kiwa naru, surgamu atau nerakamu. Jangan pilih neraka lo ya, pilih surga. Ini yang kedua. Perlu dipahamkan ini. Perlu dipahamkan baik-baik. Dek, poso. Poso Senin Kamis. Ini luar biasa suaminya ini. Itu kan terkait dengan hak suami dengan istrinya kan. Ikhlas dia. Yang penting dia bisa puasa sunnah. Dek, poso sunnah dek. Ya, puasa sunnah. Latihan puasa sunnah ya. Saya ikhlas hak saya enggak diambil dulu di siang hari. Diminta, dimohon sama-sama sang suami, kerjakan. Dapat pahala wajib, mentaati suami, dapat pahala sunnah dengan kemis. itu ladang pahala, banyak itu pahala nanti. Demikian pula pada amal-amal sunnah yang lainnya. Yang ketiga, suami meminta, memerintahkan, memohon istrinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang mubah, mubah secara syariat. Wajib tidak, sunnah tidak, mubah. Sekali lagi, bagi yang lainnya mubah, kerjakan silakan, tidak juga silakan, perkara mubah. Ya. Tapi lain halnya dengan istri ketika dia meminta sang suami, jadi wajib. Wajib mentaati suami. Ketika yang lain mengerjakan semata-mata mubah, ketika istri yang mengerjakan dapat pahala wajib, yaitu kewajiban mentaati sang suaminya tadi. Pahala semua lah itu. Pagi-pagi habis taklim, suaminya datang ke rumah. Dek, kopi. Biasa kopi lah. Ngopi teh. Al-Muhim disiapkan panas-panasnya itu. Dek, kopi. Kayak biasanya yang zen. Masya Allah. Dan kudapannya lo ya. Masya Allah. Bikin kopi, minum kopi hukumnya apa? Hukumnya apa? Lo kok di hukumnya apa? Mubah. Mau minum kopi ya silakan, mau minum teh ya silakan, air putih ya silakan, monggo. Itu perkara mubah saja. Ndak ngopi ora apa-apa. Tapi ini berbeda. Ini suami yang minta. Suami yang ingin, suami yang nyuruh. Maka menjadi wajib atas yang sang istri untuk membuatkan kopi bagi sang suami. Itu kalau kamu kerjakan dengan ikhlasun niyah, maka kamu mendapatkan pahala wajibnya. Berpahala loh itu. Sebentar sejenak kamu ke dapur menjerang air, kamu siapkan kopi yang paling disukai oleh suami kamu tadi, kamu buatkan dengan sepenuh hati, dari hati yang paling dalam, engkau seduh dengan cinta. Ya Allah. Kamu suguhkan dengan senyum yang manis. Suami kamu tersenyum, menghirup aroma kopi yang begitu wangi. Dia minum kopi tadi seruput-seruput, dia merasakan kelezatannya. Memang enak tenang. Jazakillah khair, Allah ibarik fiik, Masya Allah. Kamu dapat pahalanya, dapat pahala wajib mentaati sang suami. Di saat yang lainnya ngopi itu mubah, yang ini ngopinya berpahala. Bukan yang membuat kopi ya berpahala. Ini suami ini ngopi itu ya mubah. Itu luar biasa. Di sisi yang lain, menambah keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi jangan kemudian merasa diri kamu itu jadi kayak babu. Jangan merasa diri kamu itu kayak pembantu. Enggak. Memang kamu diminta mengkhidmat suami kamu, tapi dalam Islam enggak seperti itu. Kamu dikasih pahala. Nek babu dikasih gaji. Nek kamu dikasih pahala plus nafkah. Pahala itu. Maka kerjakan dengan sepenuh hati. Jangan gerundel. Jangan banyak kemudian ngeroleng-ngeroleng dan yang lainnya itu. Enggak susah sebentar kok bikin pop. Sebentar bikin teh, sebentar bikin pisang goreng atau apa sejenak. Enggak lama. Besar pahalanya. Ya, kebanyakan wanita sekarang ini Allahul Musta'an, semoga enggak demikian, salafiyat itu kurang perhatian dengan poin-poin seperti ini. Ketika panggil, Dek, kopi Dek, Sik. Malah bentak suaminya. Si. Ngopi ini anak ini. Allahu musta'an. Ini yang sedang berselera untuk menikmati kopi panas di pagi senja, di pagi hari ini. Hilang seleranya. Diminta lagi. Bikin sendiri sana. Kopi aja harus buatkan segala. Jangan manja gitu lah. Sudah tua gitu. Pembahasannya bukan masalah manja dan tidak manjanya, bukan tua dan mudanya. Yang dibahas sekarang ini adalah permintaan sosok seorang suami. Dan itu bukan perkara haram, itu perkara yang mubah. Bagi kamu wahai para istri, ini merupakan kewajiban. Kamu diwajibkan untuk mentaati suami kamu, diwajibkan untuk berkhidmat suami kamu. Itulah yang pahala bagi kamu. Nyeduh kopi itu pahala. Kalau kamu ikhlas. Bikin teh panas itu pahala. Kalau kamu itu ikhlas. Kamu nyiapkan bajunya suami kamu yang mau kerja dengan pekerjaannya yang halal. Itu berpahala. Engkau menyiapkan segala sesuatunya, engkau yang masak, engkau yang ini, yang ini, itu semuanya berpahala. Kewajiban seorang wanita muslim berkhidmat suaminya dan juga mentaati suaminya ketika dia minta. Barakallahu fikum. Semuanya wajib ya. Ada yang berikutnya lagi, yang keempat. Ketika suaminya memerintahkan dia, meminta dia untuk mengerjakan perkara-perkara yang melanggar agama, yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ini wajib tidak kamu taati. Jangan salah bahasa loh. Yang ini wajib tidak kamu taati. Tidak boleh bagi kamu mentaatinya. Maka kamu sampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya kepada sang suami. Mohon maaf tidak bisa menunaikan yang satu ini dikarenakan perkaranya maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak bisa. Suaminya lagi error. Namanya kemaksiatan error. Kepengen supaya istrinya itu keluar rumah dengan menampilkan siapa dirinya begitu. Bersolek biar orang tahu bojoku ayu. Ayo keluar sana. Jangan kamu taati. Mohon maaf, enggak bisa. Ini melanggar agama. Saya suami kamu. Nggih. Dengan suami saya, Kang Mas, suamiku yang tercinta. Taati kalau begitu. Mohon maaf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Kalau memerintahkan saya mengerjakan kewajiban, insya Allah akan saya kerjakan. Kalau memerintahkan saya perkara yang sunnah, akan saya kerjakan. Kalau memerintahkan saya perkara yang mubah, akan saya kerjakan. Tapi kalau memerintahkan saya untuk yang satu, mohon maaf mas, saya belum bisa. Nggak bisa kamu tahu. Berprinsip tetap berbakti dan baik kepada sang suami tadi. Itu perinciannya. Sehingga dimanfaatkan sebaik-baiknya suami ini wahai para istri. Jangan memandang sosok dia itu masih muda atau sudah tua. Jangan memandang dia itu orang yang kurang ganteng atau dia sudah tampan. Jangan memandang dia itu orang yang miskin sedang atau orang kaya. Pandanglah dia itu sosok suamimu. Nabi Muhammad SAW menanyakan satu poin. Adzatu zaujin anti. Kata-kata zaujin secara mutlak tidak menyebutkan sifat tertentu pada sang suami. Tidak mengatakan suaminya kamu itu soleh atau fasik. Tidak. Tidak mengatakan suaminya kamu itu kaya atau miskin. Tidak. Tidak mengatakan suaminya kamu itu ganteng, tampan, ataukah biasa saja. Tidak. Zaujun. Yang penting dia adalah suami kamu. Kamu berkewajiban untuk itu tadi. Mentaati suami kamu dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Manfaatkan sebaik-baiknya supaya suami menjadi sebab wanita muslimah tadi meraih surga. Sifat yang kedua ialah watasurru idza nawar. Sedap mata suami memandangnya. Naam. Ini terkait dengan masalah penampilan seorang istri di hadapan suaminya. Dikatakan di sini sedap mata memandang. Membikin suaminya itu bahagia, bersuka cita, tersenyum ketika memandangnya. Ini meliputi dua penampilan. Yang pertama ialah penampilan batin, yakni akhlaknya dia, adabnya dia, perilaku dia, muamalah dia, itu bagus. Intinya dia sebagai wanita salihah. Ini aslinya, ini intinya. Pada akhlak, pada adab, pada muamalah. Yang namanya akhlak, yang namanya penampilan zahir itu akan keluar ketika diiringi dengan munculnya aura dari batinnya. Akhlaknya nampak, adabnya nampak, muamalahnya bagus. Orang yang memandang, mata yang memandang sosok yang berakhlakul karimah itu menyenangkan. Walaupun juga cantik banget sih. Menyenangkan. Kenapa? Kelihatan dari senyumnya manisnya, dari tutur katanya, dari perlakuan dia kepada sang suami, bagaimana dia berinteraksi dengan suami, bagaimana akhlak yang mulia kepada suami, bagaimana adab yang bagus kepada suami. Senang suaminya itu. Betul-betul diperlakukan sebagai sosok suami yang luar biasa. Mata dia sedap memandangnya, memandang perilakunya, memandang tingkah lakunya, mendengarkan tutur katanya, melihat adabnya, muamalahnya, senang. Itu namanya akhlak batin. Yang paling utama. Baru yang kedua, penampilan fisik. Kalau yang fisik ini harus khusus untuk suami. Ya jangan di depan anak-anak. Bahaya merusak tarbiyah mereka. Tidak boleh. Apalagi di depan orang lain. Ini khusus untuk sang suami. Apalagi kaitannya dengan ruangan 4x4. Itu sudah tidak boleh ada orang lain di situ. Privasi berdua. Tasutri. Nah yang ini, semakin suaminya tersenyum, semakin suaminya bahagia, semakin solehah. Semakin solehah dia. Betul-betul dikatakan sebagai khairun nisa. Dibikin mata suami kamu tidak bisa berkedip. Terpesona melihat penampilan kamu yang begitu menawan. Ini penting. Supaya suami kamu itu gak tolah-tolah dari yang lain. Ingat, hanya khusus untuk suami kamu saja. Bukan teman yang lain. Itu fisik. Akan semakin sempurna ketika dikumpulkan dua-duanya. Akhlaknya masya Allah, adabnya bagus, muamalahnya baik, tutur katanya lembut, ditambah dengan penampilan yang mempesona, guyu tok pokoknya ini suaminya ini, senyum bahagia yang luar biasa, seneng bahagia mendapatkan istri yang solehah yang dikatakan khairun nisa tadi. Wah, itu yang dikatakan oleh Rasul, arba'un minas sa'adah. Empat perkara yang merupakan kebahagiaan seorang insan. Di samping rumahnya luas, kendaraannya nyaman. Apalagi yang lain? Istrinya yang soleha. Bahagia tenang. Barakallahu. Ini khairun nisa. Alladzi wa tasur idza nazar. Ingat yang terpenting itu terkait dengan akhlakiyah, adabiyah, muamalah. Wanitanya cantik. Pokoknya ayu lah. Atau nilainya berapa, pokoknya cantik lah pokoknya. Tetapi kelakuannya itu bejat. Akhlaknya rusak. Muamalahnya buruk. Tutur katanya kasar. Nyelekit. Tidak pernah mementaati suami. Tidak pernah mengkhidmat suami. Wah, sak cantik-cantiknya dia hatta. Putri tercantik sak Semarang. Jelek. Mandeng gitu. Nek. Nyebeli. Ya apa iya? Saya ngomong sama yang laki-laki nih. Ya apa iya? Itu harus menggunakan realita ya. Iya. Gak bakal suka kamu sama dia. Dek, kopi panas. Kopi. Nah, ini lagi sibuk ngurusin anak kamu. Seneng anak ya anaknya. Nah, iya. Kau ya anak seneng ini. Laki anaknya. Ya apa kamu sebagai laki-laki begitu kan? Apa gak langsung kecewa hati kamu itu? Pagi hari dapat serangan seperti itu. Iya ini. Kamu lagi sibuk menyiapkan segala sesuatunya untuk kepentingan pekerjaan nanti. Dek, tolong saya lagi sibuk nih. Tolong dipersiapkan pakaian yang mau dibawa. Aku ini bukan babu. Aku ini bojomu. Ya Allah, ngerti ketian bojoku. Nek babu, ya gak tak kayak gini kira. Babu ya uripe ning kono, ana ning kene uripe. Wes pokoknya kata-katanya kasar, nyebelin, wes. Datang kepada kamu, cantiknya kayak apa? Tidak ada sedikit pun yang namanya minat dengan perempuan yang kayak gini nih. Mata kamu yang memandang jadinya jelek kabeh. Ya benar. Cantik jasa Semarang jadi kayak Pak Lampir. Aduh. Ya kalau kamu sabar alhamdulillah, kadang kamu enggak sabar sebenarnya harus liane. Ya gitu ya. Allahu musta'an. Intinya apa? Harus ada dua. Wanita yang dikatakan khairun nisa, sebaik-baik wanita ketika mata sudah memandang itu dua poin. Yang paling utama akhlaknya, adabnya, muamalahnya, tutur katanya. Itu yang paling penting. Baru kemudian penampilannya. Ketika dua-duanya terkumpul, Masya Allah, ya khair zaujah. Ini namanya istri yang terbaik ini. Namanya khairun nisa. Perempuan yang terbaik di sisi suaminya, bahkan juga di sisi Allah Azza wa Jalla. Naam. Lagi panas, stop ya. Ya sudahlah kalau gitu. Poin yang ketiga ialah wa tahfadhuhu fi nafsiha wa malih. Ini adalah wanita yang terbaik. Dia menjaga dirinya untuk sang suami dan menjaga harta benda sang suami. Kata-kata tahfadhuhu fi nafsiha, dia betul-betul tidak pernah mengkhianati suaminya. Dia jaga kehormatan dirinya untuk sang suami saja. Wanita yang terbaik bukan wanita yang suka yang tukang selingkuh, menyelingkuhi suaminya atau mengkhianati suaminya. Betul-betul salihah menjaga dirinya untuk sang suami saja. Dan juga menjaga harta benda sang suami yang ditinggalkan kepadanya. Dia hanya menggunakan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik untuk kepentingan dia, anak-anaknya, untuk nafkah sehari-hari. Selebihnya dia simpan untuk sang suami. Al-muhim itulah khairun nisa. Tiga poin tadi semua terkait dengan suami. Maka sekali lagi, suamimu itu surga atau neraka bagimu. Maka jadikanlah suami kamu sebagai sebab engkau meraih surga dengan engkau menunaikan hak-hak suami dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, hanya semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Sabar ketika menghadapi suami yang mungkin kurang baik. Sabar menghadapi suami yang mungkin masih awam. Sabar menghadapi suami yang mungkin dia fasik. Sabar. Sabar dan tunaikan semua hak mereka dengan semaksimal mungkin. Yang paling kamu pikirkan ialah bagaimana caranya aku bisa mendapatkan pahala besar dari Allah. Bagaimana caranya aku bisa meraih martabat yang tinggi di sisi Allah. Bagaimana caranya aku bisa meraih surganya Allah melalui suamiku ini. Dengan mentaatinya, dengan mengkhidmatnya, dan menunaikan hak-haknya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Waktunya yang enggak memungkinkan. Maka tema cukup sekian saja. Walhamdulillahi rabbil alamin.